spesifik dan menentukan dasar. Atau dengan bahasa yang lebih rinci, akalnya karena Allah itu merupakan mubtada sebagai istrinya dan menentukan khobar al-mubtada sebagai khobar. Tetapi kalau aku itu punya isim dunia, isimnya apa dan khobarnya nasab. Setelah kita bahas juga pembahasan tentang pembagian isim kana wa akhwatuna. Isimnya kana wa akhwatuna. Isim kana wa akhwatuna itu ada dua. Ada yang berbentuk dhahir, ada yang berbentuk dhamir. Yang berbentuk dhamir itu meliputi aku bil bangunan, waktu bil alif, waktu bil wow. Nah, adapun isim kana yang berupa dhamir meliputi dhamir mustatir dan dhamir mustatir wujuban dan jawazan. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, karena wakwatuan itu juga memiliki khobar. Khobarnya karena itu selalu masuk. Ya, kalau berbentuk mudhaf itu mansub di nasab. Kalau berupa ghairu mudhaf fi mahalli nasbin dianggap. Nah, jelas. Baik. Jadi khobar kan bahwa Tuhan itu dibagi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mufrad itu khobar kan bahwa Tuhan yang terdiri dari satu kalimat, bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Jadi yang dilihat itu jumlah kalimatnya, bukan arti atau maknanya, ya. Kalau artinya ada yang menunjukkan dua, ada yang menunjukkan tiga lebih, enggak apa-apa. Yang penting bentuk kalimatnya satu. Namanya khobar-khobar. Adapun khobar-khobar ini, karena khobar-khobar itu nasab, maka meliputi an-nasbu bil-fathah. Kalimat-kalimat yang dinasabkan dengan fathah. Yang pertama ialah alif berupa al-mustarif. Contohnya, karena zaidun qa'iman. Baik, saya tanya. Cuman, belasan. Karena Zaidun Qa'im. Zaidun apa? Sengkan. Nah, dia tampak masuk atau tetap. Apa? Tanda apanya? Karena? Isim Mufrad. Isim Mufrad. Isim Mufrad. Ya. Qa'imah. Khobar kana. Apa maksudnya? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Karena? Isim Mufrad. Sorry. Naam. Khobar. Yang kedua. Al-Qa'im. Bukil Fathah. Isim Mufrad. Wailu Mustarif. Isim Mufrad. Wailu Mustarif. Contoh karena al-qalam ahmar wal-bayt itu karenanya merah. Ahmar, ya. Baik. Betul, mulai. Al-qalam, menurut saya, ya. isim mufrad ghairu aidil mufrad ma'an. Baik. Kemudian akhbara apa dulu ini? Khabarnya kan apa atau khabar? Contoh. Tanda namanya? Basar. Nah. Karena isim mufrad ghairu musari. Mengapa itu isim mufrad ghairu musari? Memberi dapat sebab dua sebab utama. Sifat yang kedua wajan hafal. Nah, terima. Yang ketiga termasuk adalah mobil tetap dan mutlak yang mutlak. Contoh, kamu berjalan. Mereka laki-laki berjalan. Benar-benar laki-laki. Ya. Mereka adalah benar-benar laki-laki. Baik. Habib. Domir. Wawul jemaah. Kamu ada wawul jemaah. Apa itu tadi? Karena, nah, termasuk dhamir apa itu? Dhamir baris, muttasil atau mufassil? Muttasil, baik, assalamualaikum. Kerja, apa rupanya? Khobar kanan, apa nasab atau mufassil? Nasab, tanda nasabnya? Karena dan tasir mufarid saya dengan profibol. Yang keempat yang tasir oleh mufarid, contohnya seorang pelaku ulama. Para satu itu sudah berubah menjadi ulama. Nah, baik juga. Atulahu apa kedudukan ironnya? Lalu apa kedudukan sebabnya? Isim kan. Isim sorok ya. Isim. Isimnya sorok. Apa nasab atau apa? Apa? Benar apanya? Karena? Jangan tersir. Nah. Ulama. Apa kedudukan sebabnya? Khabar sorok. Rombak nasab atau rombak? Eh? Nasab, ada nasabnya? Kenapa? Ghairu. Kenapa disebut ghairu musari? Ada sama nasab? Jangan bilang saya gak ikut. Atau memang belum sampai sini ya? Hah? Sudah. Dua sebab lo masa ulama memiliki berapa sebab menjadi simbol musyrik. Satu sebab apa itu? Ya diralek alif taknis mampunya berapa? Enam. Kemudian termasuk khabar-khabar ialah an-nasbu fil kasrah, yaitu lafaz yang dinasabkan dengan kasrah, yakni jamul muannats adz-dzalil. Contoh kana fil nisa'u muslimatin, wanita-wanita itu dalam Islam. Baik, fasil an-nisa'u menunjukkannya apa? Dalam Iraq isimnya danas na'an tandanya khabar-khabar apa namanya? Koma. Karena apa? Anissa. Sama tersir. Anissa bisa tersir. Benar mana? Ya. Klik. Muslimatin. Apa bentuk ini? kopernya, karena koper nasab atau apa? Nasab, karena nasabnya kotor, kenapa? Karena mana sahaja para kopingu. Kemudian yang ketiga yang termasuk koper-koper ialah anasku bilalim, lapasnya di luar alim. Ini adalah semal konsen. Karena Zaitun Agama, Zaitun Bataknum, Naam, para pemimpin. Apa kata? Zaitun, rupanya? Senyakan, Ropa, Ropa, Tata Nasol. Hah? Apa? Tanda apanya? Doma, kenapa? Semuka, Agama, Lukanya, tutupan kerongnya, agakah ketutupan kerongnya, bukanlah sudah, kopernya, kan, nah, kopas kerasan atau apa, nasol, salah satunya, alih, kenapa, alih, atas nol, omsa. Rangkum yang keempat anakku bilian selamat yang dimaksudkan dia menurutnya kalau Zaidani kau ini nah Andi Zaidani terdekat siapa ni? Sungkana topak topak atau nasor topak tanda apanya? Alif apa? Sebutannya bahwa tinggal ini apa kesukaan siramnya? Kopar karena kopar apa atau nasab? Nasab. Cara nasabnya? Ya, kenapa? Sebutannya baik Ibrahim dan perbuatan asal karena jalur muslimina apa kesukaan siramnya? Jalur kesukaannya apa kesukaan nasab, apa nama rupanya? Doma, kenapa? Arif Jalu isi mufrad. Dan takdir muslimina apa kedudukannya? Opernya dana, rupak, rupak, atau nasab? Nasab, pernah nasabnya? Ya, kenapa? Memang sudah kembali para kopi itu. Selanjutnya, kopar lebih memukar. Kopar lebih memukar, tidak memukar. Yang terdiri dari jumlah atau super jumlah. Ya. Nah. Jumlah berikut jumlah isinya dan jumlah isinya. Jumlah isinya ialah jumlah yang tersusun dari badan kopar. Seperti awal tip, ya. Jadi tadi khobar menjadi khobarnya karena waktu. Contoh, karena Zaidun jariyatuh dari Zaidun. Si Zaid budaknya dalam takabur jariah terusah di batul ingin menjadi sadar khobar. Nah, susunan sadar khobar ini cuma isinya menjadi khobar dari kana. Nah, jadi itu jadi isinya kana. Jariah terusah di batul, susunan sadar khobar ini merupakan cuma isinya menjadi khobarnya kana. Kalau kita bikin sesuatu yang lain, kana. Siapa? Ibrahimu kolamuhu tawidun. Ibrahim sejak dulu terkenal walaupunnya panjang-panjang. Bisa bikin contoh yang lain sama, ya. Kemudian yang jumlah dia ialah jumlah yang masuk dari fikir dan fa'il atau fi'il dan fa'il atau lebih ketiga jumlah yang diawali dengan fi'il, ya. Contoh, karena Zaidun Yaqub, Zaidun jadi isimnya karena Yaqub

ad-darahimu kadiro, saya belajar contoh. Kan ad-darahimu sudah tidak dianggap al-mahum dan terpilaki karena pemasukan lebih. Seperti itu. Ya. Sehingga koidah-koidah yang telah dipelajari ya harus diamalkan semua. Tidak boleh dilanggar. Ya. Cukup. Nah, apa itu sebaiknya? Jawab. Nah. Karena Muhammadun. Iya. Karena Muhammadun. Iya. Boleh. Artinya apa? Karena Muhammadun iya. Tidak boleh. Karena tidak ada aku yang bisa itu. Karena Muhammadun iya, bukan ada. Apa artinya? Tidak bisa. Bikin contoh itu. Arabi, bukan ada. Nah, kalau kita tulis saja sih, tidak bisa saja ya. Ngam. Baik. Tidak bisa, baik ya. Baik. Ya, ini harus memiliki amil ya yang menasabkannya sebagai maf'ul bih, bukan sebagai khobarnya kan. Karena bukan fi'il muta'addi ya, enggak boleh, enggak mau dia. Tapi qabil saya. Apakah karena boleh diawali oleh amil lagi? Hah? Diawali oleh amil lagi? Ya. Boleh. Boleh diawali amil lagi. Kenapa tidak? Boleh. Terkatai. Tetap boleh. Ya. Eh? Nah, Muhammadul Tan. Nah, itu boleh, itu kenapa? Hah? Oh. Boleh, ya. Sebetulnya masalah karena ini masih banyak berputar 100%. Ini masih sekitar 25%, kurang 25%. Bahasan tadi ada karena itu, ya ada isinya, ada kotornya, karenanya hilang. Ya, ada karena tapi dia tidak punya isim, tidak punya khobar. Kita kembali dianggap tam. Macam lagi yang lain-lain. Pokoknya itu yang lain-lain. PR dulu lah. Ya. Maksudnya, yang ini kalau kalian pahami dengan baik, selanjutnya itu, Masya Allah, saya yakin kalian akan mampu memahaminya dengan baik. Ya, seiring dengan semakin ketatannya kemampuan untuk dalam ilmu nafsu, itu semakin apa memahami berikut-berikut. Ya, Amir, nah, baru sampai itu. Sudah, cukup, cukup ya? Nah, Amir, sudah. Jadi cukup, tak pusing. Saya tak pusing. Kalau bisa, jadi Allah pada semuanya terasa akan kita lanjutkan. Hanya wajib yang dua. Inna wa aswatuna. Ya. Baik. Di sebetulnya ini nama wadu'ah itu tidak banyak perubahan. Karena sama pembahasan dengan dan mengganti posisinya dengan inna wadu'ah. Ya, diroknya dibalik. Isimnya dinasok, kumpulnya diropak. Ya, balik. Ganti posisi inna. Ya. Ba. Nah, teman-teman bisa bayangkan. Oh, tinggal kita alih saja. Kalau ini isinya dirobah, pokoknya dinasok. Nanti kalau inna wa tuha, isinya di nasok, pokoknya di robah. Kita salin saja nanti tinggal jadi inna. Nah, hanya saja kalau kana wa tuha semuanya berubah kecil. Dan seperti yang nanggit, kalau inna wa tuha semuanya disebut huruf. Sabar bil-sabar. Uraq.